Semoga sekarang kau bisa hidup dengan tenang. Terima kasih, Nek. Sebenarnya aku sungguh ingin tahu nasib ibu dan saudara tiriku. Tapi sudahlah, mungkin juga mereka meninggalkanku sendiri di sini setelah mendapatkan banyak perhiasan berharga. Ya, aku yakin begitu. Bawang Putih pun pamit pulang kepada si nenek untuk kembali ke rumahnya yang penuh kenangan. Kisah di pesisir pantai, hiduplah sebuah keluarga yang miskin. Sang ayah bekerja sebagai nelayan di kapal orang. Sedangkan si ibu mengurus rumah dan seorang anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Suatu hari, ayah Malin Kundang pergi berlayar dan tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu, Ibu Malin Kundang pun harus bekerja keras untuk menghidupi diri dan menghidupi anaknya. Merasa sangat kasihan pada ibunya, Malin Kundang bertekad untuk bekerja. Ibu, biarkan aku merantau, supaya aku bisa membawa pulang banyak uang untuk ibu. Hush, ngomong apa kau Malin? Kau masih kecil. Suatu ketika, berlabuhlah sebuah kapal mewah. Malin Kundang segera berlari menyambutnya dan menawarkan jasa angkut untuk barang-barang dari kapal itu. Sini bang, biar ku bantu. Terima kasih anak muda, tapi kau kelihatan masih kecil, tak akan kuatlah kau. Tak siapa aku tak kuat bang. Semangat kerja Malin yang begitu besar, nahkoda kapal pun tertarik untuk mengajak Malin berlayar dan mempekerjakan Malin di kapalnya. Hei Malin, kau bilang kau ingin merantau, bang? Iya, Kapten. Aku ingin membantu ibuku. Kalau begitu, pulanglah dan minta izin pada ibumu. Aku mau mengajakmu berlayar. Benar, Kapten? Iya, benar. Kita berangkat nanti malam. Segeralah kau pulang dan beri kabar padaku. Ibu! Bu! Ibu di mana? Ada apa toh, Malin? Kenapa kau harus teriak-teriak begitu? Bu, aku diajak berlayar. Bolehkah aku pergi, Bu? Tenang dulu, Malin. Memang kapan mereka akan berlayar? Nanti malam, Bu. Nanti malam? Mendadak sekali. Dengan berat hati, Ibu Malin melepas kepergian anak semata wayangnya. Berhati-hatilah, kau nak. Bersikaplah baik pada semua orang. Jadilah orang yang selalu rendah hati. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa pada Tuhan. Iya, Bu. Malin akan selalu ingat nasihat Ibu. Malin akan pulang kembali membawa banyak uang untuk ibu. Malin akan jadi orang kaya, sehingga ibu tak usah lagi susah-susah bekerja. Ibu memeluk Malin kundang sambil menahan tangis. Malin pamit ya, Bu. Doakan Malin, Bu. Pasti, anakku. Ibu selalu mendoakanmu. Waktu berlalu tanpa terasa. Malin kundang pun menjadi semakin matang dalam perjalanannya. Berbagai pengalaman ia dapatkan. Dan sampai suatu hari, nasib baik mempertemukannya dengan seorang putri raja dan mereka jatuh cinta. Raja menyukai tabiat Malin yang baik dan memberikan restu kepada Malin Kundang untuk menikahi putrinya. Sejak saat itu, hidup Malin Kundang berubah. Kini, ia hidup dengan mewah. Ia bukan lagi seorang buruh kapal, melainkan menantu raja yang dipercaya untuk berlayar dan berdagang dengan kapal kerajaan. Sore itu, langit begitu cerah dan orang-orang ramai berkumpul di pinggir pantai, mengerumuni sebuah kapal yang begitu megah. Di atas kapal tampak seorang laki-laki dan perempuan rupawan. Oh, si putri raja dan suami barunya. Semua orang berdesak-desakan untuk melihat mereka. Di tengah decak kagum dari warga desa, tiba-tiba terdengar teriakan lirih dari seorang nenek berpakaian compang-camping. Malin! Seluruh mata pun tertuju ke arah nenek yang berusaha untuk mengulurkan tangannya seolah ingin menggapai sang pangeran. Malin Kundang terkejut melihat perempuan tua itu. Ia tahu sebenarnya dalam hati bahwa itulah ibunya. Tapi mana mungkin ia mengakui ibu di depan semua orang. Akhirnya, ia pun berusaha untuk menyangkal kebenaran. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Malin, ini aku nak, ibumu. Benarkah, Bang? Katamu kau yatim piatu. Astaga, nak. Apa kau malu mengakui ibumu yang miskin ini? Aku, ibuku sudah lama meninggal. Aku tidak kenal perempuan tua ini. Kasihan nenek tua itu ya. Mungkin ia sudah pikun. Dikiranya kau anaknya yang hilang. Maaf. Aku tidak mengenalmu. Tapi Malin, aku ibumu nak. Jangan lakukan ini padaku. Kau bukan ibuku. Malin, anakku. Aku bilang aku tidak mengenalmu. Ibuku sudah meninggal. Pergi dari sini sekarang juga. Langit mendadak gelap dan petir menyambar. Tolong aku! Sekujur tubuh Malin Kundang jadi kaku seolah ia membatu. Ia menjadi sangat menyesal karena telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Ibu! Ibu, maafkan aku! Maafkan! Sebelum Malin sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya berubah warna dan kulitnya mengeras. Bang, Sore yang indah pun berubah menjadi hari yang mencekam dan sangat menyedihkan bagi dua orang perempuan yang menyayangi Malin Kundang. Mereka menyesalkan perbuatan Malin Kundang yang telah menyangkal keberadaan ibu kandungnya sendiri. Jika saja Malin mau mengakui ibunya, mungkin mereka bertiga bisa hidup bahagia selamanya. Terpencil, seorang perempuan hidup sebatang kara. Ia mengisi hari-harinya dengan berkebun menanam timun. Suatu hari, ia menemukan sebuah kejanggalan di kebun. Ada sebuah timun berwarna emas yang sangat besar. Ia kaget sekali ketika mendapati ada seorang bayi perempuan di dalamnya. Bayi itu kemudian diberinya nama Timun Mas dan dibesarkannya dengan penuh kasih sayang. Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang lucu, ramah, dan disukai oleh seluruh warga desa. Di suatu pagi yang cerah, seorang nenek bijaksana datang ke rumah Timun Mas. Berhati-hatilah ya, karena kabar mengenai Timun Mas telah sampai ke telinga raksasa. Jangan biarkan ia mengambil Timun Mas. Baik, Nek. Terima kasih atas peringatannya. Aku akan melatih Timun Mas untuk berlari sekencang angin, supaya raksasa itu tidak dapat menangkapnya. Berikan ini untuk Timun Mas. Bilang padanya jangan pernah meninggalkan rumah tanpa membawa kantong ini. Benda-benda di dalamnya bisa membantunya melawan raksasa. Semenjak pertemuan dengan nenek bijaksana itu, ibu pun melatih Timun Mas berlari untuk menghadapi ancaman di masa depan. Kecil pun tumbuh menjadi gadis remaja yang kuat dan lincah. Suatu ketika, saat ibu dan Timun Mas sedang bekerja di kebun, terdengarlah suara derap langkah yang berat di kejauhan. Berhati-hatilah ya, karena kabar mengenai Timun Mas telah sampai ke telinga raksasa. Jangan biarkan ia mengambil Timun Mas. Timun Mas, bilang padanya jangan pernah meninggalkan rumah tanpa membawa kantong ini. Benda-benda di dalamnya bisa membantunya melawan raksasa. Cepat Timun Mas, kau harus lari dan sembunyi sebelum raksasa itu datang kemari. Baik, Bu. Timun Mas Raksasa yang menyadari Timun Mas telah melarikan diri segera mengejarnya. Timun Mas melihat ke belakang dengan panik karena langkah kaki raksasa yang besar dengan mudah mengimbangi kecepatan larinya. Diambilnya segenggam garam dari dalam kantung dan dilemparkannya ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi, tapi kemudian raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib yang kedua dari kantungnya. Ia mendapat segenggam cabai. Dan dilemparkannya ke arah raksasa. Sementara Timun Mas berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi raksasa sungguh kuat. Ia lagi-lagi hampir saja menangkap Timun Mas. Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib yang ketiga, segenggam terasi udang. Sebuah danau lumpur yang terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir saja bisa menggapai Timun Mas, tapi danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik dan berusaha untuk meloloskan diri dengan sekuat tenaga. Dengan susah payah, raksasa berhasil kembali ke permukaan dan kembali mengejar Timun Mas. Sekali lagi, Timun Mas berhasil melarikan diri. Walaupun kali ini tenaganya benar-benar sudah mulai habis. Raksasa hampir berhasil menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Tangannya meraih ke dalam kantung untuk mengambil benda ajaib yang terakhir, biji-biji timun. Seketika, tumbuhlah kebun timun yang sangat luas. Raksasa yang letih dan kelaparan pun memakan timun-timun yang segar itu dengan kalap. Makan, raksasa pun tertidur. Timun Mas segera berlari pulang ke rumah ibunya. Pun hidup tenang dan bahagia. Mereka tidak lagi pernah mendengar kabar tentang raksasa jahat itu. Konon, raksasa yang dulunya jahat itu kini tidak lagi senang berburu manusia. Karena ia

si sulung berlari menghampiri bundanya. Bunda masak apa? Ikan goreng, nak. Ayahmu membawa ikan dari laut. Wah, ikan goreng. Hehe, bunda masak ikan goreng. Hore. Tiga anak itu pun terus bermain, sampai bunda memanggil mereka masuk ke rumah untuk makan. Anak-anak, anak-anak, ayo masuk. Ikannya sudah matang. Ketiganya pun bergegas masuk ke dalam rumah dan duduk di meja makan bersama ayah dan bunda. Mereka bahagia sekali. Sudah lama tidak makan dengan lauk sebanyak dan seenak ini. Mereka semua makan dengan sangat lahap. Dan hanya menyisakan satu potong ikan goreng di atas piring. Subuh harinya, ayah pergi ke laut untuk bekerja. Bun, semoga aku bisa pulang bawa ikan besar lagi ya. Iya ya. Hati-hati ya. Siang hari, sepulang sekolah, si sulung yang kelaparan langsung berlari ke dapur. Bunda, ikan yang kemarin masih ada? Masih, nak. Tapi kita makan nanti malam ya, bersama ayahmu. Tapi aku lapar sekali, bunda. Boleh ya? Akhirnya, bunda pun menyerah. Diberikannya piring berisi sepotong ikan goreng ke si sulung. Ya sudahlah, makan bersama kedua adikmu ya. Terima kasih, bunda. Si sulung memanggil ketiga adiknya untuk makan bersama. Mereka menghabiskan potongan terakhir ikan itu dengan sangat lahap. Hari itu, ayah pulang larut sekali. Dengan wajah kuyu dan tubuh yang lunglai. Sayangnya, ia juga pulang dengan tangan hampa. Bun, aku lelah dan lapar sekali. Ada makanan apa? Kita hanya punya nasi putih ya. Anak-anak sudah memakan potongan ikan yang terakhir kemarin. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo, temani aku makan. Keduanya pun menyantap nasi putih dalam keheningan. Sang ayah merasa sedih karena tidak dapat membawa lebih banyak ikan untuk keluarganya. Sementara sang bunda merasa bersalah karena tidak bisa menyuguhkan makanan lain selain sepiring nasi putih kepada suaminya. Kejadian serupa harus terjadi lagi keesokan harinya. Mereka terpaksa menyantap nasi putih untuk makan pagi, siang, dan malam. Ya, kok lagi-lagi cuma nasi putih, bunda? Nasi putih ini enak sekali loh. Punya ayah terasa gurih sekali. Rasanya seperti nasi goreng. Benar, punya bunda juga rasanya enak kok. Aku mau tukar. Sepertinya punya ayah dan bunda lebih enak. Sambil bertukar senyum, ayah dan bunda pun memberikan piring nasi mereka kepada anak-anaknya. Wah, benar. Punya ayah dan bunda memang lebih enak. Kali ini, ketiga anak mereka pun berebut menghabiskan nasi putih di kedua piring orang tuanya dengan lahap. Kedua orang tua mereka menyaksikannya dengan haru. Setelah suami dan anak-anaknya tidur, bunda berjalan keluar rumah dan duduk di pantai. Ia termenung menatap ke laut dan mulai menangis. Tangisannya begitu pilu, hingga membangunkan sekelompok putri yang tertidur di dasar laut. Perlahan-lahan mereka mendekat. mulai menyadari kehadiran makhluk lain yang menatapnya sambil berbaring di pantai. Buru-buru ia menghapus air matanya dan berdiri dengan ketakutan. Jangan takut, jangan takut. Kami tidak jahat. Betul, kami justru ingin menolongmu. Kami mendengar tangisanmu dari dasar laut. Apa gerangan yang bisa kami bantu? Siapa kalian? Orang-orang menyebut kami Putri Duyung. Mungkin aku terlalu lelah dan tertidur di pantai tadi. Pasti ini mimpi. Ya, anggaplah begitu. Baiklah, kalau ini mimpi, aku bisa melakukan apa saja kan? Bisakah kalian membantuku mencari ikan? Tentu saja, di dasar laut ada banyak sekali ikan. Kau mau ikut ke sana? Ya, bawa aku ke sana. Selanjutnya yang terjadi benar-benar seperti mimpi. Bunda dan ketiga putri duyung berenang bersama hingga ke tengah laut. Lalu mereka menyelam bersama, menuju ke dasar laut yang gelap. Sepasang kaki bunda kini telah berubah menjadi ekor yang cantik. Ia mampu berenang dengan kuat dan bernapas di bawah air. Mereka terus berenang ke dasar hingga mereka sampai di kerajaan dasar laut. Banyak sekali ikan berwarna-warni berenang ke sana kemari. Bunda terbelalak melihatnya. Salah seorang putri memberikan jaring kepada bunda, dan bunda memakainya untuk menangkap satu ikan yang paling besar. Mereka semua tersenyum senang dan berenang kembali ke permukaan. Bunda berenang ke pantai, sementara ketiga putri duyung itu melambaikan tangan kepadanya. Kembalilah kapanpun kau mau. Kami punya banyak sekali ikan di bawah sini. Dan kami juga senang dapat teman baru. Terima kasih semua. Suami dan anak-anakku pasti senang sekali. Tapi jangan sampai mereka tahu ya. Tenang saja, aku tidak akan bercerita. Mereka toh juga tidak akan percaya. Sampai jumpa teman-teman. Keesokan harinya, ayah dan ketiga anaknya terbangun dengan bau sedap dari dapur bunda. Sambil mengusap-usap mata, mereka menuju ke meja makan. Selamat pagi semuanya. Yuk, kita sarapan dulu. Hah? Dari mana ikan ini, Bun? Aku mau potongan yang paling besar. Aku mau potongan yang paling besar. Aku mau ekornya. Aku. Suasana di meja makan pagi itu begitu ramai. Keluarga kecil itu menikmati kebahagiaan mereka yang sederhana. Sepiring ikan goreng dan nasi hangat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini.